Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian kita di malam hari ini masih kita bacakan risalah Al-Qaulus Sadid syarah dari kitab Tauhid karya dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahmatullah alaih. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita bacakan sebagian dari bab Maja'a minataghlidhi fi mana 'abidallah 'inda qabri rajulin salih fa kaifa idza 'abadahu. Pembahasan yang berhubungan tentang kerasnya larangan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada seseorang yang dia beribadah kepada Allah, ibadallah inda qabrin rajulin salih, di sisi kuburan seorang yang saleh. Maka bila nas-nas yang kemarin kita sebutkan menjelaskan peringatan yang keras dari Rasul terhadap perbuatan orang tersebut, maka bagaimana lagi kalau semisal dia menyembah pemilik kuburan yang berada di sisinya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya perbuatan-perbuatan tersebut ini bukan termasuk dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tayib, kita bacakan matan yang terakhir dari bab ini. Wali Ahmad bisanadin jajidin, dan dalam riwayat Al-Imam Ahmad dengan sanad yang bagus, yang jayyid. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an. Dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda dalam hadis ini, "Inna min syirarin nasi man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya." Sesungguhnya sejelek-jelek manusia, sesungguhnya termasuk dari sejelek-jelek manusia adalah seseorang yang menjumpai datangnya hari kiamat sementara dia hidup, menyaksikan kejadian-kejadian yang terjadi di hari kiamat dengan kedua matanya menunjukkan dia hidup, menyaksikan kejadian di hari tersebut. Dia atau mereka adalah sejelek-jelek makhluk, sejelek-jelek manusia di sisi Allah Azza wa Jal. Karena disebutkan di dalam hadis yang sahih lainnya, Nabi SAW menyebutkan la taqumus sa'ah, ataukah Rasul menyebutkan man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya. Disebutkan di dalam lafaz yang lain, sejelek-jelek manusia adalah seseorang yang menjumpai datangnya hari kiamat dalam keadaan mereka masih hidup. Nah, la tuqamu sa'a illa 'ala syiradil khalq, atau kama qala Nabi alaihi salatu wassalam. Hari kiamat tidaklah ditegakkan oleh Allah kecuali untuk mereka yang ataukah makhluk yang paling jelek di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena disebutkan di dalam hadis, sebelum datangnya hari kiamat Allah akan mewafatkan semua mukmin. Nah, sehingga mereka diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang tersisa adalah sejelek-jelek manusia, dan atas mereka lah Allah tegakkan hari kiamat tersebut. Kemudian yang kedua, Rasul menyebutkan walladzina yattakhidzunal qubur masajid, dan orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid. Kemarin telah kita sebutkan makna ittikhadz al-quburi masajid. Sebagian di antara mereka para ulama memiliki tiga makna, menyebutkan padanya ada tiga makna. Yang pertama adalah bina al-masajid 'alaiha, membangun masjid di atas kuburan. Ini termasuk dari makna ittikhadz al-quburi masajid, menjadikan kuburan sebagai masjid, yakni membangun kuburan di atas masjid. Nah, atau yang kedua adalah as-salatu indaha, salat di sisi kuburan. Nah, beribadah kepada Allah dalam keadaan ibadah yang dia lakukan itu di sisi kuburan, walaupun kuburan tersebut bukan berada di dalam masjid, di hamparan yang luas atau pemakaman yang terpencil, dia sholat di sisinya. Maka dengan sholatnya dia di sisi kuburan tersebut, hakikatnya dia telah menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbaratu wal-hammam, semua bumi ini bisa dijadikan sebagai masjid. Maksud dari sabda Nabi SAW al-ardu kulluha masjid, artinya bisa dijadikan sebagai tempat untuk seseorang mengerjakan sholat. Nah, kalau semisal dia di hutan, bisa dia sholat di tempat tersebut. Bahkan kalau semisal dia berada di atas kapal, bisa dia sholat di atasnya. Di mana saja bisa dia mengerjakan sholat, kecuali dua tempat, al-maqbarah wal-hammam, kuburan dan hammam, WC dan yang semisalnya. Nah, ini dua tempat yang tidak dibolehkan bagi seseorang untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla di dalamnya. Terkecuali sholat-sholat yang, ataukah kecuali sholat jenazah. Sholat jenazah dibolehkan bagi seseorang untuk mengerjakannya di dalam kuburan. Sebagaimana riwayat hadis, ketika Rasulullah SAW melihat adanya seorang wanita yang terbiasa membersihkan masjid, kemudian ternyata satu ketika Rasul SAW kehilangan atas sosoknya. Maka ketika para sahabat mengkhabarkan bahwasanya wanita tersebut telah meninggal dunia, maka Rasul SAW mendatangi kuburannya dan menyolatinya, menyolati sang wanita tersebut sementara sudah dimakamkan. Dan disebutkan oleh mereka para ulama sebab dibolehkannya sholat jenazah dilakukan di dalam kuburan, karena sholat jenazah adalah sholat yang tidak ada padanya ruku' dan sujud, hanya sekedar berdiri, ya kan, dengan membaca doa-doa yang ma'ruf dilafadzkan seseorang ketika mengerjakan sholat jenazah. Tidak ada padanya ruku dan tidak ada padanya sujud. Ini dibolehkan. Adapun sholat yang di dalamnya ada ruku dan sujud, maka yang demikian tidak dibolehkan sholat apa saja. Sholat apa saja ini tidak dibenarkan dilakukan di sisi kuburan. Dalam beberapa siak-siak hadis, demikian pula penjelasan yang kemarin kita sebutkan, urian pembahasan berhubungan dengan larangan seseorang mengerjakan sholat di sisi kuburan. Nah, terus pembahasan setelahnya adalah apakah ibadah-ibadah yang lain itu boleh dilakukan oleh seseorang di dalam kuburan ataukah tidak. Nah, terkait masalah ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih beliau membagi keadaan tersebut menjadi dua macam. Nah, menjadi dua macam. Macam yang pertama adalah apabila doa yang dipanjatkan oleh seseorang atau yang semisalnya dia lakukan di dalam kuburan bihukmil ittifaq la biqasdid du'a'i fiha. Dia kerjakan, dia lakukan dalam keadaan bertepatan di tempat tersebut. Bukan dia maksudkan berdoa di dalamnya. Bukan dia maksudkan berdoa di dalam kuburan. Seperti seseorang yang dia sedang berdoa di atas kendaraannya, kemudian ternyata kendaraannya tersebut melewati kuburan. Ini sifatnya ibadah yang dia lakukan bertepatan di lokasi tersebut. Bukan itu maksudnya. Maka yang demikian dibolehkan. Maka yang demikian dibolehkan. Yang dilarang adalah apabila seseorang menyengaja mendatangi kuburan, kemudian meniatkan untuk melakukan amalan ibadah di dalamnya. Nah, biasanya seorang melakukan hal tersebut karena adanya keyakinan ibadah yang dilakukan di lokasi kuburan itu lebih afdol dibandingkan tempat yang lain. Zikir yang dilakukan oleh seseorang di area kuburan lebih afdol dibandingkan lokasi yang lainnya. Nah, sehingga terkadang ada seorang yang dia mendatangi kuburan tujuannya adalah untuk berzikir. Untuk berzikir. Atau membaca Al-Quran di sisi kuburan tersebut. Ataukah untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla di dekatnya. Ini termasuk perkara-perkara yang dilarang. Nah, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahmatullah alaih, beliau menyebutkan fa'amma zikrullah hunaka fala yukrah walakin qasdul buq'ati lizzikri hunaka bid'atun makruha fa innahu naw'un min ittikhadhiha 'ida. Naam. Berzikir kepada Allah di sana ini perkara yang tidak dibenci. Namun kalau semisal dimaksudkan dengan zikir tersebut adalah menyengaja mendatangi tempat tersebut, maka yang demikian adalah bid'ah. Nah, dimaksudkan dari zikir tersebut adalah karena kemuliaan yang ada di lokasi tersebut. Ini adalah bid'ah yang dibenci. Dan yang demikian belum menyebutkan termasuk dari ittikhadhuha 'ida, menjadikan kuburan itu sebagai hari raya. Nah, dan beliau sebutkan di dalam risalah yang lain, watamamu dzalika bidzikri sa'iril ibadat fal qawlu fiha jami'an kal qawli fid du'a. Nah, pembahasan yang berhubungan dengan hal tersebut adalah, ataukah penyempurna dari masalah tersebut adalah disamakan seluruh macam-macam ibadah yang lain. Pembahasannya sama seperti pembahasan berdoa di sisi kuburan. Apakah dia lakukan dalam rangka ittifaqan ataukah dia lakukan dalam rangka menyengaja untuk mendatangi tempat tersebut. Ini tidak dibolehkan di dalam Al-Islam. Baik, kita bacakan penjelasan Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Si'di rahmatullah alaih di dalam risalah beliau Qawlu As-Sadid. Ma dzakara al-musannifu fil babaini yattadhihu bi dzikri tafsil al-qawl fi ma yaf'alu 'inda quburi salihin wa ghairihim. Apa yang disebutkan dalam musannif di dalam dua bab ini dan bab yang sebelumnya, maksudnya menjelaskan adanya penyebutan rincian pembahasan apa yang dilakukan oleh mereka orang-orang di sisi kuburan-kuburan orang-orang yang soleh dan yang semisalnya. Padanya ada tafsil. Perinciannya adalah wadzalika ma yaf'alu atau ma yuf'alu indaha naw'an. Yang demikian disebabkan karena ibadah-ibadah yang dilakukan di sisinya ada dua macam, masyru'un wa mamnu', yang disyariatkan dan yang dilarang. Ada ibadah yang disyariatkan di dalam kuburan. Ada pula ibadah yang dilarang seseorang untuk melakukannya di dalam kuburan. Wa amal masyru', adapun yang disyariatkan, masyara'ahu syari', yaitu apa saja yang disyariatkan oleh syariat. Naam. Min ziyaratil qubur 'ala al-wajhi syar'i min ghairi shaddir rihal. Seperti melakukan ziarah al-qubur dalam bentuk yang syar'i tanpa syaddir rihal. Syaddir rihal itu artinya melakukan persiapan-persiapan dalam rangka untuk mendatangi tempat tersebut. Seperti seseorang melakukan persiapan dari bekal, mengumpulkan dana, mencari waktu dan yang semisalnya dalam rangka mendatangi satu tempat. Satu tempat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tashuddur rihal illa ila thalathati masajid. Enggak boleh seseorang melakukan syaddir rihal, persiapan safar yang banyak, melainkan ke tiga tempat. Yang pertama adalah Masjidil Haram, Masjid Nabi SAW. Yang kedua dan yang ketiga adalah Masjid Al-Aqsa, Masjidil Aqsa. Nah, sehingga apa yang dilakukan oleh sebagian mereka yang meluangkan waktu di waktu-waktu tertentu, kemudian melakukan persiapan-persiapan dari sisi mengumpulkan dana dan transportasinya, demikian pula yang seterusnya, dalam rangka untuk melakukan ziaratul kubur di tempat-tempat tertentu, ini termasuk dari larangan tersebut. La tashuddur rihal illa ila thalathati masajid. Sehingga melakukan bepergian ke area tersebut dengan melakukan persiapan-persiapan sebelumnya, ini tidak dibolehkan kecuali pada tiga tempat yang tadi kita dengarkan hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ziaratul kubur itu dibolehkan tanpa ada unsur tersebut. Nah, tanpa ada unsur tersebut. Hatta bila mana seseorang melakukan ibadah umrah, tujuannya adalah untuk menziarahi makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga perkara yang diingatkan oleh mereka para ulama, jangan. Tapi niatkanlah untuk menziarahi atau mendatangi masjid Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baru ketika seseorang berada di masjid tersebut, dibolehkan baginya untuk mendatangi makam Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena mengingat hadis yang tadi disebutkan. Sehingga bila mana seseorang melakukan ziaratul kubur tanpa ada unsur yang tadi kita sebutkan syaddur rihal, ini dibolehkan. Yazuruhal muslimu muttabi'an li sunnah. Seorang muslim dia menziarahi kuburan tersebut dalam rangka mengikuti sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dahulu saya melarang kalian untuk melakukan ziaratul kubur. Di antara tafsir yang disebutkan oleh mereka para ulama terkait alasan sebab kenapa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang umatnya melakukan ziaratul kubur di awal-awal Islam, karena khawatir tradisi-tradisi jahiliyah yang mereka lakukan sebelum masuk ke dalam Islam, mereka terapkan. Mereka lakukan ketika masuk ke dalam Islam. Tradisi jahiliyah seperti apa yang dimaksud? Yaitu dengan melakukan kesyirikan di kuburan-kuburan tersebut. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla di sisi kuburan-kuburan tersebut. Dan yang semisalnya. Sehingga Rasul menyebutkan wala taqulu fihi wala taqulu hajar, jangan kalian mengucapkan di dalam kuburan tersebut hajar, yakni kalimat-kalimat yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, seperti niyahah ataukah termasuk pula di dalamnya ucapan-ucapan syirik yang dipanjatkan oleh seorang yang melakukan ziarah kubur, dia berikan doanya untuk pemilik kuburan tersebut. Nah, fayad'u li ahliha umuman wa li aqaribihi wa na'am wa li aqaribihi. Ketika dia berada di dalam kuburan, dia berdoa untuk keluarganya secara umum dan kerabatnya. Nah, fayakunu muhsinan ilaihim, sehingga semua yang dia lakukan tersebut adalah termasuk dari perbuatan baiknya untuk orang-orang yang telah meninggal. Dia mendoakan seorang yang ada di dalam kubur. Nah, ini termasuk dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan diceritakan di dalam beberapa riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukan ziaratul kubur bahkan di malam hari. Bahkan di malam hari. Pernah suatu ketika Aisyah kehilangan sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dicari, ternyata Rasulullah sedang berada di makam Baqi. Kuburan Baqi. Nah, mendoakan ampunan kepada Allah untuk penghuni kuburan tersebut. Dan disebutkan di antara dari hikmah seorang memperbanyak melakukan ziaratul kubur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha tudzakirukumul akhirah, karena dengan seorang melakukan ziaratul kubur akan mengingatkan seseorang tentang akhiratnya. Tentang akhiratnya. Nah, jadi dibolehkan bagi seseorang untuk melakukan ziaratul kubur. Mungkin ada ibunya yang telah wafat, maka dia datangi makamnya, dia mendoakannya. Abinya yang telah wafat, ataukah mungkin neneknya, kakeknya, dia datangi kuburannya, kemudian mendoakannya. Ini termasuk dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini dibolehkan karena akan mendekatkan seseorang tentulah kepada Allah Azza wa Jalla dengan dia mengingat bahwasanya dia juga akan mengalami yang namanya kematian. Nah, wa talabul ma'afi wal maghfirati war rahmati lahum, dia memintakan ampunan, maghfirah dan rahmat Allah Azza wa Jalla untuk mereka, itu yang dia lakukan di dalam kuburan, dan ini yang disyaratkan. Muhsinan ila nafsi bittiba'i sunnah. Nah, dia memberikan kebaikan kepada dirinya dengan mengikuti sunnah. Wa tadzakkuril akhirah, dan mengingat akhirat. Wal i'tibari biha wal i'tiaz, dia menjadikannya sebagai pelajaran, dan dia jadikan itu semuanya sebagai i'tiaz, sebagai nasihat, bimbingan untuknya. Nah, tidak kemudian seorang takut ya mendatangi kuburan. Oh, saya takut mendatangi kuburan, rame-rame baru berani. Jangan. Wa amal mamnu'u fihi naw'ani, adapun yang dilarang ketika seseorang berada di dalam kuburan ada dua macam. Ahaduma, yang pertama, muharramun, perkara yang sebatas diharamkan. oleh Allah Azza wa Jalla. Wa wasilatun lisyirik, karena dia sebagai wasilah, perantara seseorang terjatuh ke dalam kesyirikan. Ini yang dilarang di dalam Islam, dan tingkat pelarangannya sampai pada tingkatan haram. Perbuatan yang Allah haramkan, tidak boleh seseorang melakukannya. Seperti apa perbuatan-perbuatan tersebut? Beliau menyebutkan at-tawassulu ilallahi bi ahliha. Dia bertawassul kepada pemilik kuburan tersebut, kepada Allah Azza wa Jalla. Tawassul itu kan menjadikan perantara seseorang, menjadikan perantara antara seseorang dengan Allah Azza wa Jalla. Seperti ketika seorang berdoa kepada Allah, jangan meminta langsung kepada Allah, namun dia harus menyebut nama orang tertentu. Saya memohon dengan kemuliaan pemilik kuburan ini, disebutkan namanya, baru minta kepada Allah apa yang diinginkan. Ini namanya wasilah. Ini namanya wasilah. Dia menjadikan orang itu sebagai perantara antara dia dengan Allah. Ini perkara yang diharamkan. Tidak sampai pada tingkatan syirik. Nah, dengan perincian-perincian yang tentulah ada padanya. Wassalatu indaha, dan dia sholat di sisi kuburan. Ini juga sama ya, termasuk dari wasilah perantara seseorang terjatuh ke dalam kesyirikan. Wa ka israjiha wal bina'i 'alaiha, menaruh lampu-lampu di dalam kuburan, membangun bangunan di atas kuburan. Ini juga sama, dibangun dengan bangunan-bangunan yang megah. Ini juga sama sebagai wasilah terjatuh ke dalam kesyirikan. Wal ghulu fiha wa fi ahliha idza lam yablugh rutbatal ibadah, melakukan perbuatan-perbuatan ghulu, berlebih-lebihan kepada orang yang telah meninggal dunia tersebut, dengan syarat bila apa yang dilakukan tidak sampai pada tingkatan ibadah, beribadah kepada pemilik kuburan tersebut. Nah, ini semuanya perbuatan yang muharram. Sehingga sholat di sisi kuburan ini termasuk dari jenis yang pertama. Berdoa di sisi kuburan ini juga termasuk dari jenis yang pertama. Nah, terdapat di sana larangan yang keras dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebabnya karena dikhawatirkan orang yang melakukannya nantinya akan menyembah kepada pemilik kuburan tersebut. Ini dikhawatirkan demikian, sehingga semua perantara dalam perkara syirik ini diharamkan. An-naw'u tsani, macam yang kedua, syirkun akbar, syirik besar. Kadu'ai ahlil kubur, seperti seseorang memanjatkan doa langsung ke pemilik kuburan tersebut. Bukan menjadikannya sebagai wasilah, tapi dia berdoa langsung ke pemilik kuburan tersebut. Wal istighatsati bihim, dan ia beristighatsah kepada pemilik kuburan, meminta pertolongan kepada pemilik kuburan. Wa talabil hawaij dunyawiyyah wal ukhwal ukhrawiyyah minhum, dia meminta hajat-hajatnya dalam perkara dunia dan akhirat kepada pemilik kuburan tersebut. Banyak hutang, dia menyengaja melakukan safar mendatangi makam si fulan, kemudian dia meminta dengan menyebut nama si fulan di dalam makam tersebut, berharap agar hutangnya tersebut ini mendapatkan solusi padanya. Ini syirik besar. Fahada syirkun akbar, ini adalah syirik besar. Wa huwa ainun ma yaf'aluhu ubadul asnam ma'a asnamihim, dan itu adalah perbuatan yang sama persis seperti yang dilakukan oleh para penyembah berhala kepada berhala-berhalanya. Cuman bedanya yang dia sembah adalah kuburan. Nah, Adapun para penyembah berhala yang mereka sembah adalah berhala-berhalanya. Adalah berhala-berhalanya. Wala farqa fi hadza baina ay ya'taqid al-fa'ilu lidzalika annahum mustaqilluna fi tahsili matalibihi aw mutawassituna ila Allah. Tidak ada perbedaan dalam hal ini. Ketika dia berdoa menyebut nama pemilik kuburan tersebut, apakah pemiliknya memiliki keyakinan bahwasanya mereka ini bisa secara langsung dengan sendirinya memberikan apa yang mereka inginkan, ataukah mereka hanya sekedar perantara saja antara orang ini dengan Allah Azza wa Jalla. Enggak ada bedanya. Dia menyebut nama pemilik makam tersebut, minta agar mendapatkan rizki. Nah, walaupun niatan yang dia lakukan, walaupun niatannya dia meyakini bahwasanya sang pemilik makam ini hanya dia jadikan sebagai perantara saja antara dia dengan Allah. Ini juga sama ya. Dia telah melakukan syirik besar. Karena dia di awal lafaz yang dia ucapkan adalah berdoa dengan menyebut nama dari pemilik kuburan tersebut. Tidak ada perbedaan atas dua keyakinan yang tadi kita sebutkan. Yang pertama sekali lagi, bila dia meyakini pemilik kuburan tersebut bisa dengan sendirinya memberikan apa yang diinginkan, ataukah tidak bisa dengan sendirinya memberikan apa yang dia inginkan, hanya sekedar sebagai perantara antara dia dengan Allah. Ini juga sama. Kedua-duanya termasuk dari syirik besar. Fa'inal musyrikina yaqulun, karena mereka orang-orang musyrik mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ketika mereka menyembah Lata, Uzza dan Manat serta berhala-berhala yang mereka miliki, menyebut nama-nama mereka di dalam doa-doanya, alasan mereka, tidaklah kita menyembah mereka melainkan tujuannya agar apa yang kita sembah ini mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Nah, lafaz yang mereka sampaikan, doa itu diberikan kepada berhala. Namun niatan di dalam hati mereka, mereka meyakini berhala itu tidak bisa dengan sendirinya memenuhi apa yang mereka inginkan, mewujudkan apa yang mereka harapkan. Karena mereka makhluk, Allah saja yang bisa mewujudkannya. Mereka lakukan yang demikian adalah karena berhala-berhala ini bisa mendekatkan mereka kepada Allah sebagai perantara antara mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Wa yaquluna, dan disebutkan dalam lafaz yang lainnya, yaquluna haula'i syufa'auna 'inda Allah, dalam surat Yunus ayat yang ke-18. Mereka-mereka ini, berhala-berhala yang kita sembah, adalah pemberi syafaat kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Sehingga perhatikan dua rincian yang tadi kita sebutkan. Beribadah di sisi kuburan seorang yang soleh ada kalanya sampai pada tingkatan muharram, tidak sampai syirik besar. Beribadah kepada Allah di sisi kuburan seorang bisa terjatuh ke dalam syirik besar. Bedanya hanya lafadznya. Hanya lafadznya. Lafadz yang dia ungkapkan dengan perincian yang tadi kita jelaskan. Faman za'ama annahu la yakfur man da'a ahlal qubur hatta ya'taqida annahum mustaqilluna bin naf'i wa daf'i ad-darari wa anna man i'taqada anna Allah huwal fa'il wa annahum wasa'ita bayna Allah wa bayna man da'ahum wastaghatha bihim yukfar. Bahkan belum menyebutkan seseorang yang beranggapan enggak kafir orang yang berdoa kepada pemilik kuburan itu secara langsung hingga meyakini bahwasanya pemilik kuburan tersebut adalah mereka orang-orang yang secara sendirinya bisa memberikan manfaat dan menolak kemadharatan, atau meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla yang melakukan, yang mewujudkan apa yang mereka inginkan, dan mereka ini hanya sekedar perantara antara Allah dengan antara Allah Azza wa Jalla. Mereka menjadikan orang yang mereka doa ini sebagai perantara antara mereka dengan Allah, sebagai perantara istighosahnya mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Ini juga dikafirkan. Yang tidak meyakini mereka kafir juga dikafirkan. Subhanallah. Permasalahan akidah ternyata sampai sedemikian bahayanya seseorang ketika tidak memahami prinsip-prinsip Islam, prinsip-prinsip akidah al-Islam, hanya sekedar keyakinan bisa menyebabkan dia kufur. Wal'iyadzubillah. Maka dari itu penting bagi seseorang untuk dia bersemangat di dalam mempelajari tauhid dan pembahasan-pembahasan seputar akidah. Faman za'ama dzalika faqad kadzdzaba ma ja'a bihil kitab wa sunnah. Barang siapa yang menyangka hal tersebut, bahwa maka sungguh dia telah mendustakan apa yang dibawa oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa ajma'at 'alaihi al-ummah, telah disepakati oleh para ulama umat ini. Anna man da'a ghairallah fa huwa musyrikun kafirun, bahwa orang yang berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla adalah seorang yang musyrik lagi kafir. Pada dua disebutkan. Keadaan yang pertama, dia meyakini mereka dengan sendirinya memberikan, bisa memberikan dan mengabulkan apa yang mereka inginkan. Kafir, musyrik. Atau yang kedua, mereka tidak bisa mewujudkan keinginan dan harapan mereka, namun sengaja mereka lakukan karena orang-orang tersebut sebagai perantara antara dia dengan Allah. Ini juga sama, musyrik dan kafir. Musyrik dan kafir. Sebabnya lafaz yang dia lafazkan, doa yang dia panjatkan, dia tujukan langsung kepada makhluk tersebut selain Allah Azza wa Jal. Nah, dia telah memberikan ibadah kepada selain Allah sehingga terjatuh ke dalam kesyirikan. Sawa'un i'taqadahu mustaqilina aw mutawassitin, sama saja ia meyakini orang-orang yang dia doai tersebut adalah yang bisa dengan sendirinya mengabulkan dan mewujudkan harapan mereka, ataukah sekedar perantara antara mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Wa hadha ma'lumun bidharurati min dinil Islam. Ini adalah perkara yang diketahui secara pasti di dalam agama Islam. Seorang yang belajar agama Islam pasti akan mengetahuinya, akan paham pembahasan yang tadi disebutkan. Fa'alaika bihadha tafsil, maka wajib atasmu untuk berpegang dengan perincian ini. Alladhi yahsulu bihil furqanu fi hadzal bab al-muhim, yang dengannya akan dihasilkan perbedaan dengan seseorang memahami bab yang penting ini. Alladhi hasala bihim minal ittirabi wal fitnati ma hasal, sehingga dia bisa membedakan dengan apa yang sudah terjadi dari kegoncangan, demikian pula fitnah, perkara-perkara yang sudah terjadi, yaitu syubhat, anggapan bahwasanya yang demikian bukan syirik. Bahkan sebaliknya, menuduh bahwasanya anggapan yang demikian adalah termasuk dari paham yang berasal dari kelompok yang radikal, kelompok Wahabi. Jadi perkara inilah yang sering, ya kan, didengung-dengungkan oleh mereka para ubadil kubur, sehingga diharapkan kaum muslimin yang jahil ketika mendengarkan pembahasan seputar tauhid akan langsung ingatan mereka, benak mereka tertuju kepada kelompok terbesar. Ini pembahasan Wahabi berarti ini. Kenapa sih yang dibahas tauhid syirik? Nah, kalau yang dibahas seputar fadhailul amal, oh itu menunjukkan ini pembahasan yang benar. Subhanallah. Walam yanju min fitnatihi illa man 'arafa al-haqqa wattaba'ahu, dan tidaklah ada yang berhasil selamat dari fitnah ini kecuali seorang yang telah memahami kebenaran dan mengikutinya. Dia faham tentang prinsip-prinsip tauhid. Dia faham penerapan-penerapan syirik dan rincian-rinciannya. Sehingga ketika ada syubhat sampai kepada dirinya, maka dia dengan mudah bisa menepisnya, sehingga dia bisa istiqamah di atas at-tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Adapun kelanjutan materi yang belum kita bacakan, kita akan bahas pada kesempatan yang setelahnya insyaallah, nanti di bulan Syawal ya. Nah, ini pertemuan terakhir kita di tahun ini. Adapun kelanjutannya nanti kita lanjut setelah bulan Ramadan insyaallah taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.